Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة الكرام kaum muslimin yang saya hormati, jamaah Masjid Al-Hidayah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan pertolongannya kita bisa bermuwajahah, bertatap muka dengan kami dalam rangka menuntut ilmu agama. Ini merupakan nikmat terbesar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatil kiram, jemaah kaum muslimin yang saya hormati, semoga Allah memuliakan kita semua. Sungguh perkara yang telah kita maklum, dalam kehidupan kita ini mungkin muslim sejelek-jelek muslim pun menginginkan sebuah kemuliaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari kita kaum muslimin memandang kemuliaan itu dengan banyaknya harta atau jabatan yang tinggi atau banyaknya anak-anak atau nasab yang luhur. Biasanya masyarakat begitu menilai, ya. Namun yang dimuliakan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah at-taqwa, yaitu taqwallah, bertakwa kepada Allah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13, Allah menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Itu ya. Jadi patokannya takwa Allah, bukan banyak harta dan seterusnya. Kemudian ikhwan fiddin, kaum muslimin yang saya hormati, dan termasuk yang menjadi pembahasan yang mungkin semua yang ada di sini sudah tahu apa itu makna takwa. Insyaallah kelas 1 SD pun sudah tahu ya apa itu yang namanya takwa, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu takwa. Namun saya akan memberikan sedikit ya faidah yang bagi belum tahu mungkin ziyadatul ilm, tambahan ilmu, yang sudah tahu ini sebagai mudzakarah. Disebutkan pada sejarah bahwasanya ketika itu terjadi kezaliman pada masa gubernur Hazad ibn Yusuf As-Saqafi. Mungkin pernah mendengar nama ini. Dia seorang gubernur yang sangat zalim, sampai puluhan ulama dibunuhnya. Ketika itu para pemberontak mendatangi seorang alim yang namanya adalah Talq ibn Habib. Para pemberontak ini, karena di dalam Islam memberontak kepada seorang pemimpin yang sah, pemimpin yang masih muslim, itu haram hukumnya. Saya ulangi, dalam Islam memberontak atau mengkudeta pemimpin yang masih muslim itu hukumnya haram dengan kesepakatan para ulama. Jadi jangankan memberontak, demonstrasi saja tidak boleh dalam Islam. Mungkin bisa nanti para penceramah bisa menjelaskan hal seperti ini. Ketika itu para pemberontak ini datang kepada beliau rahimahullah. Singkat kata beliau menyatakan sebuah uraian sangat bagus. Yang dikatakan oleh para ulama ini adalah definisi yang sangat bagus dalam takwa. Apa itu? Kata beliau, amalun bi ta'atillah ala nurin minallah iqa tarju sawaballah. Takwa itu ialah melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dia melaksanakan ketaatan kepada Allah ala nurin minallah, di atas ilmu. Kadang-kadang seseorang menganggap ini adalah ketaatan padahal tidak di atas ilmu. Demikian itu terjadi dengan sangkaannya yang baik, prasangka dia yang baik, padahal dalam Islam tidak diajarkan hal seperti itu. Dia berbuat ketakwaan tidak di atas ilmu. Kata beliau, ala nurin minallah. Kemudian rukun yang berikutnya, tarju sawaballah. Dengan dia melaksanakan ketakwaan yang di atas ilmu tadi, dia melaksanakannya karena mengharap pahala dari Allah. Ya. Karena ada kan orang yang melaksanakan ketaatan, kemudian walhamdulillah di atas ilmu, namun pada tingkat terakhir ini mereka banyak yang tergelincir. Ada saja yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Walhasil masuknya kepada riya. Ya kan? Beramal bukan karena Allah, itu namanya riya. Takwa bukannya seperti ini. Bukan. Ini maksud beliau, ya. Ini bukan takwa. Kenapa? Karena dia sudah keluar dari rukun ketiga tadi. Ya. Jadi dia harus iqal tarju sawaballah, harus mengharap pahala dari Allah, jangan dari makhluk dan jangan dari yang lainnya. Kemudian beliau melanjutkan, sedangkan takwa rukun berikutnya adalah tarku maksiatillah ala nurin minallah makhafata iqabilah. Masya Allah, bagus sekali ya. Dia melaksanakan apa, meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, kemudian di atas ilmu, bukan dengan prasangka wah ini jelek, bukan, tapi jelas ilmunya ini tidak boleh. Dalam rangka apa? Makhafata iqabilah, dia takut akan azab Allah. Jadi meninggalkan kemaksiatan itu bukan dia takut kepada polisi atau kepada Pak RT atau kepada orang tua atau kepada siapa yang diseganinya di kampungnya, bukan. Dia tidak mencuri karena takut pada polisi, ini bukan ibadah, bukan takwa. Ya, yang namanya takwa di akhir disebut oleh beliau makhafata iqabilah, karena dia takut betul-betul. Ada orang atau tidak ada orang, dia tidak mencuri. Yang namanya bukan takwa, ada orang tidak mencuri, kalau tidak ada orang baru mencuri. Ya. Jadi dia patokannya makhafata iqabilah, takut kepada Allah. Inilah takwa. Meskipun definisi yang sudah kita ketahui itu betul, namun ini ada tambahan yang disebutkan oleh Talq bin Habib rahimahullahu taala. Kaum muslimin yang saya hormati, kemudian terlahirlah dari seorang yang muttaqin ini, yaitu menjadi abdan syakura. Di antara perangai orang yang bertakwa adalah dia pandai bersyukur kepada Allah. Seperti saat kita sekarang ini duduk di majelis ilmi, ini merupakan nikmat yang terbesar. Bahkan dikatakan oleh sebagian ulama ini merupakan karamah fi hadzal zaman. Ini merupakan karamah di zaman sekarang ini. Kebanyakan orang kita lihat sudah lupa talabul ilm, mereka berjalan di atas berbagai macam kemaksiatan dan kebodohan. Nasallahu salamu alafiyah. Kita yang duduk di sini walhamdulillah ini merupakan kenikmatan yang agung yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan pertolongannya. Ini merupakan kenikmatan, maka harus kita syukuri dan jangan kita berhenti terus menuntut ilmu. Ini namanya abdan syakuro, ya, terus menerus ila yaumil mamat, ya, sampai dia mati. Ini yang mentak. Yang jadikan permasalahan sekarang ini, yang ditekankan pada pertemuan kali ini, kita harus menjadi hamba yang pandai bersyukur. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mungkin sebagian kita atau kebanyakan dari kita, sebelum kita mengenal talabul ilmi yang kemudian sedikit demi sedikit kita ada pencerahan dalam kehidupan kita, mungkin saja kita terjerumus ke dalam berbagai kesalahan dan kesesatan. Maka ini adalah satu-satunya jalan keluar dari kesesatan tersebut, yaitu dengan cara menempuh jalan menuntut ilmu agama. Saya tertarik dengan sebuah ayat dalam Al-Quran, dalam surat Ibrahim ayat 5. Sampai ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur wa dzakirhum biayyamillahi inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Allah menyatakan, sungguh kami telah mengutus Musa alaihissalam, Nabi Musa, kepada siapa? Kaumnya Bani Israel, ya, dengan membawa ayat-ayat kami. Supaya apa? Supaya kamu wahai Musa mengeluarkan kaummu dari kegelapan menuju cahaya. Nanti kita akan baca tafsirnya, apa maksudnya az-zulumati ilan nur, ya, kita akan baca tafsirnya insyaallah taala. Dan sebutkanlah kepada mereka atau ingatkanlah mereka ketika hari-hari Allah Subhanahu wa taala dengan pertolongannya, dengan dengan diberikannya kemuliaan kepada Bani Israel, dengan diselamatkannya dari kekejaman Fir'aun dan seterusnya, ya. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi hamba-hambanya yang bersyukur, sabar dan syukur. Ikhwan fillah azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin, semoga Allah memuliakan kita semua. Mari kita baca tafsir dari seorang ulama mufassir, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di. Beliau menyatakan, yukhbiru ta'ala annahu arsala Musa bi ayatihi al-azimati ad-dalati ala sidki ma ja'a bihi wa sihhatihi. Perhatikan, ya, kata beliau, Allah mengabarkan bahwasanya Allah telah mengutus Nabi Musa dengan ayat-ayat Allah yang agung yang menunjukkan kebenaran dan kesahihan, kebenaran dan kejelasan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, ya, apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam itu jelas dan sehat itu namanya sahih, walalahu cacat, tidak ada cacatnya, ya. Kemudian beliau menyatakan, perhatikan, wa amarahu bima amarallahu bihi rasulahu Muhammadan, dan juga Allah memerintah Nabi Musa sebagaimana Allah memerintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Bal wa bima amara bihi jami'ar rusul qaumahum. Bahkan apa yang diperintahkan kepada Nabi Musa juga diperintahkan kepada seluruh para rasul. Ya. Ini yang disebutkan dalam ayat tadi. Apa itu? An akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur. Supaya engkau wahai Musa mengeluarkan kaummu dari kegelapan menuju cahaya. Apa yang dimaksud di sini? Ai dulumatul jahli wal kufri wa furu'ihi. Perhatikan faedah yang sangat penting, yaitu kegelapan menuju cahaya. Dari kegelapan apa? Pertama beliau sebutkan al-jahlu, kebodohan. Karena kita tahu dan kita tidak memungkiri segala kesesatan, segala kemaksiatan yang ada di muka bumi ini, pangkal terbesarnya adalah kebodohan. Tidak tahu. Kemudian yang kedua adalah hawa nafsu. Setelah tahu tapi tetap saja melakukan kemaksiatan, itu namanya hawa nafsu. Maka kita dituntut untuk belajar ketika menghilangkan kebodohan, dan dituntut untuk tunduk kepada syariat Allah ketika kita tidak mau disebut pengikut hawa nafsu. Ya. Kembali lagi kepada nikmat awal tadi. Sehingga jalan satu-satunya untuk keluar dari kebodohan ini apa coba? Al-jawab, menuntut ilmu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu dan semua yang hadir di sini, ini merupakan kenikmatan yang sangat besar. Tolong pertahankan. Ya, tolong dipertahankan dan dilestarikan, dan ini sebagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini, ya, keluar dari kejahilan. Kemudian yang kedua, keluar dari kegelapan kekufuran. Kembali lagi, orang tidak mungkin kufur kalau dia mengerti tentang hak-hak Allah, mengerti tentang kewajiban-kewajiban dia terhadap syariat ini, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu halal dan haram, dia tahu syirik dan tauhid, maka tidak mungkin dia jatuh ke dalam kekufuran. Kembali lagi pada nikmat tadi, thalabatul ilmi. Barakallahu fikum. Ya. Ini dia. Kemudian beliau menyatakan wa furu'ihi, dan cabang-cabang kekafiran. Hati-hati. Kita tidak mungkin mengetahui cabang-cabang kekafiran kalau kita tidak belajar sama sekali. Kita yakinkan ini. Sebagaimana kita dulu pernah terjatuh ke dalam berbagai kesyirikan. Mungkin ada di sekitar kita sekarang, ya, di antara kita yang pernah jatuh pada kesyirikan. Meyakini ini, meyakini itu, ya. Membawa jimat ini, membawa jimat itu, padahal ini merupakan kesyirikan. Ada syirkul akbar, ada syirkul asgor, ada nifak akbar, ada nifak asgor. Ini tidak mungkin kita ketahui kalau tidak belajar. Maka wajib belajar dan wajib melestarikan kenikmatan ini sebagai bentuk rasa syukur. Insya Allah nanti akan disebutkan rukun syukur itu apa. Karena yang kita pahami syukur itu cuma mengucapkan alhamdulillah atau apa, ya. Kita bersyukur alhamdulillah mendapatkan ini nikmat, padahal belum di situ dia bersyukur, ya. Insya Allah nanti disebutkan oleh mufassir di sini. Ikhwan fillah, kaum muslimin yang saya hormati, kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini sudah banyak dihafal insyaallah, ya. Biasanya disampaikan oleh para mubalig walhamdulillah di khutbah-khutbah jumat mereka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan surat Ibrahim ayat ke-7, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ya. Dan sungguh Allah telah mengumumkan, Rabb kalian telah memberitahu bahwasanya barang siapa di antara kalian yang bersyukur, niscaya akan aku tambahkan nikmat tersebut. Barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Mari kita lihat tafsir dari ulama, yaitu Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Qala rahimahullah ta'ala, beliau menyatakan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa in ta'adzana rabbukum, sesungguhnya Allah telah mengumumkan kepada kalian, Rabb kalian telah mengumumkan, kata beliau, ai a'lamu wa wa'ad, yaitu mengumumkan sambil memberikan janji. Bukan sekedar mengumumkan, tetapi menjanjikan. Apa? Kalau kalian bersyukur, niscaya akan aku tambah ai ni'ami wala in syakartum inna adzabi lasyadid, kalau kalian kufur dengan nikmatku, sesungguhnya adabku sangat pedih. Beliau menyatakan wa min dzalika ayyazila anhum ni'mata allati an'ama biha alaihim. Masyaallah. Selain daripada azab dari Allah Subhanahu wa taala, di sebagian azab tersebut Allah terkadang bisa menghilangkan nikmat tersebut yang sebelumnya dikasihkan kepada mereka. Hati-hati, nikmat yang awalnya dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, namun kita tidak pandai bersyukur, maka terkadang hati-hati Allah akan cabut nikmat tersebut. Paham? Ya, Allah akan cabut nikmat tersebut. Kemudian beliau menyatakan wasyukru, dan ini yang paling penting. Beliau menyatakan syukur itu mempunyai 3 rukun. Baru dikatakan syukur kalau sudah terpenuhi 3 rukun ini. Rukun pertama, i'tiraful qalbi bi ni'amillah. Ya. Yakinnya hati kita bahwasanya kenikmatan-kenikmatan itu datang dari Allah. Kita harus yakin bahwasanya kenikmatan-kenikmatan yang datang, baik itu nikmat ukhrawi seperti kita di atas Islam, di atas iman, bisa talabul ilm dan segalanya, ataupun nikmat duniawi, kita bisa makan pagi-pagi sama istri dalam keadaan kita sehat, bisa menghirup udara segar, bisa pergi ke sana ke sini bekerja, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan mungkin dari kita yang bisa menghitung nikmat tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam salah satu ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau hendak menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Kalau tidak salah dalam Ibrahim ayat 34. Ya. Kemudian beliau menyatakan setelah itu wassana'u 'alallahi biha. Setelah kita meyakini bahwasanya nikmat tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita memuji siapa yang memberi nikmat tersebut. Wassana'u 'alallahi biha, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagaimana yang kita laksanakan sehari-hari. Alhamdulillah. Itu namanya memuji. Alhamdulillah saya dapat mobil. Ya. Dari hadiah dari perusahaan misalkan ya, atau dapat hadiah dari teman motor. Alhamdulillah. Ini namanya memuji nikmat tersebut. Dia meyakini dan memuji. Namun yang ketiga, dan ini yang sering tergelincir kebanyakan manusia, wasarfuha fi mardatillahi ta'ala. Dan kenikmatan tersebut wajib untuk ditasarufkan. Apa ditasarufkan? Digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah meyakini nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mampu memuji-muji Allah karena nikmat tersebut. Namun pada tingkat terakhir ini, dia harus mampu menjalankan nikmat tersebut di atas koridor yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat motor hadiah dari orang tua, dia dapat mempergunakan sebagai thalabul ilm, atau mencari pekerjaan yang halal, pergi ke majelis taklim, kemudian menolong orang yang kesusahan, meminjamkan motornya. Ini merupakan contoh syukur terhadap nikmat. Contoh kebalikannya apa berarti? Mempergunakan nikmat tersebut pada jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita mau warok, mau hati-hati, jalan yang tidak manfaat saja untuk agama dan untuk dunia dan agamanya, dia tidak menggunakan kenikmatan tersebut di jalan tersebut, ini sebagai bentuk kehati-hatian. Apalagi dalam bentuk jalan yang haram, ini merupakan kufur nikmat. Nasallahu salama wal afiyah. Saya ulangi, iktirafu bil qalb, yaitu mengakui dalam hati bahwasanya nikmat tersebut datangnya dari Allah. Kemudian setelah itu dia wasana'u 'alallahi biha, memuji Allah Subhanahu wa taala sang pemberi nikmat tersebut. Kemudian yang berikutnya, dan ini yang paling penting, mentasarufkan atau menggunakan nikmat tersebut di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini paham ya? Sampai di sini paham insyaallah taala. Kemudian ayat berikutnya beliau menyatakan wa qala Musa. Musa setelah menjelaskan faedah-faedah yang tadi kita jelaskan ya. Kemudian Musa berkata, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an. Kalau kalian kufur ya, dan seluruh orang manusia yang ada di muka bumi ini semuanya kufur, kata pemasir, fala tadurullaha syai'a, kekufuran kalian kepada nikmat-nikmat Allah, bahkan mengkufuri Allah sekalipun, tidak akan memberikan mudarat sekalipun kepada Allah. Sedikitpun Allah tidak butuh kepada ketakwaan kita. Ya, beliau menyatakan, fattu'atu la tazidu fi mulkih. Ketaatan-ketaatan yang kita lakukan tidak akan mampu menambah sedikitpun pada kekuasaan Allah, pada kerajaan Allah. Kita tidak taat atau kita taat, Allah tidak akan bergemis, kerajaan Allah tidak akan bertambah sedikitpun. Tidak ada pengaruhnya ketaatan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Ghani, Maha Kaya, dan tidak butuh terhadap hamba-hambanya. Ya, setelah kita tadi melaksanakan ketaatan tadi, kemudian sebaliknya wal ma'asilatan kusuh. Kalaupun sebaliknya kita bermaksiat kepada Allah, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaan Allah sedikitpun. Secara kasar kita sebutkan, antum mau taat mau maksiat, Allah tetap dalam kedudukan yang paling tinggi dan mulia. Kamilul, ya. Allah Maha Mulia dan Maha Sempurna. Jadi jangan sombong, ya. Kita sudah bisa taat kepada Allah, bersyukur berbagai nikmat kita syukuri, i'tiraful qalb, ya. Kemudian kita sering memuji Allah, kemudian kita sering mentasarrufkannya dengan Allah, kemudian kita akhirnya iblis tidak berhenti sampai situ. Ya, setelah lolos kita dari tiga rangkaian syukur ini, iblis tidak putus asa menggoda dari pintu takabur, sombong. Makanya Allah Musa sebutkan dengan ayat ini. Allah sebutkan dalam ayat ini dengan menukil ucapan Musa kepada kaumnya. Jangan sombong, Allah tidak butuh kepada kalian, ya, kepada kita. Setelah kita mampu taat kepada Allah, kemudian takabur. Melihat sedikit orang yang bermaksiat dianggap remeh. Dia rajin tahajud, melihat orang yang tidak sholat tahajud dianggapnya sepele. Dia rajin sedekah, melihat orang yang pelit dianggapnya sepele. Itu namanya takabur, sombong. Hati-hati. Kita tidak boleh sombong sedikitpun dalam amalan dan ketaatan kita. Ketika setan telah putus asa dari tiga rangkaian syukur tadi, kemudian kita hati-hati, mereka masuk dari pintu takabur. Kalau sudah takabur, sombong, la haula wala quwata illa billah. Ya. Jam berapa, Isa? Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu yang bisa saya sampaikan dari kesempatan kali ini, yaitu tentang wajibnya kita menjadi hamba yang abdan syakura, ya. Sabar ketika ditimpa musibah dan bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Sebelum kita tutup majelis ini, saya akan mengingatkan satu hal yang sangat penting terkait dengan loyalitas kita terhadap kaum kuffar. Ya, karena sebentar lagi pada bulan Desember ini, pada tanggal berapa? Itu biasanya diadakan hari raya apa? Natal. Hari raya Natal itu jatuh pada tanggal 25 Desember biasanya. Ya. Nah. Yang saya ingin ingatkan di sini, kita semua sepakat, jemaah yang ada di sini dan kaum muslimin, bahwasanya kaum Nasoro adalah musuh Allah dan musuh kita. Sepakat. Kaum Nasoro adalah kufar, ya. Musuh agama, musuh muslim semua. Kemudian apakah kita ridho? Misal anak-anak kita atau kerabat kita atau bahkan mungkin kita sendiri bergabung merayakan hari Natal. Ini sangat menyedihkan sekali. Hari Natal adalah hari besar musuh kita. Bisa kok kita bisa masuk di dalamnya? Ini aneh. Ya, ini aneh sekali. Coba kita melihat uswatun hasanah yang ada pada diri Ibrahim alaihissalam. Ketika Ibrahim, ketika Allah menyatakan dalam surat Al-Mumtahanah ayat keempat, Allah menyatakan qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada tauri teladan yang baik untuk kalian pada diri Ibrahim dan orang-orang yang mengikutinya. Id qalu liqaumihim, tatkala Ibrahim dan kaumnya berkata, dan orang yang mengikuti Ibrahim kepada kaumnya berkata, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah wa bada bainana wa bainakum adawah wal baghdha. Ya, kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Perhatikan, kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah, dan sungguh telah nampak di antara kita permusuhan, di antara kita permusuhan selama-lamanya sampai kalian mau masuk ke dalam agama Islam. Ikhwan fillah kaum muslimin yang saya hormati, perayaan-perayaan hari Natal merupakan perayaan keagamaan kaum Nasoro. Maka saya ingin mengingatkan di sini, tolong sampaikan kepada anak-anak kita, jangan sampai bebas berkeliaran atau bebas bercampur baur dengan mereka pada permasalahan ini. Karena ini merupakan bentuk tolong menolong yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bentuk tolong menolong dalam kemaksiatan. Saya kasih contoh yang sering terjadi di lingkungan kita, seperti mengucapkan selamat hari Natal, itu tidak boleh. Atau memberikan hadiah kepada kaum Nasoro, atau memberikan fasilitas-fasilitas yang bisa membantu acara mereka, ini juga tidak boleh. Al-Muhim, pada kesimpulan, segala sesuatu yang bisa membantu mereka yang kita berikan, tolong, ini adalah perkara yang dilarang dalam agama kita. Jangankan tolong menolong untuk memberikan fasilitas seperti hotel ataupun misalkan sound system atau misalkan tempat ini tempat itu untuk acara mereka, maka ini dilarang dalam Islam. Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat kedua, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Kita tolong menolong dengan Nasoro dosa. Allah nyatakan tadi dalam Al-Maidah ayat kedua. Ya. Maka ikhwan fil din kaum muslimin yang saya hormati, mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.